Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ya ayyuhan nabi, idha talaqtumun nisa'a fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina fahishatin mubayyinah. Di suami tidak boleh mengeluarkan istrinya yang ditalak dengan talak roja'i dari rumah. Dan sang istri juga yang ditalak talak roja'i, sang istri tidak boleh keluar dari rumah. Ya, masih tinggal bersama. Karena wanita yang ditalak dengan talak roja'i, yaitu talak satu dan talak dua, masih punya hak untuk diberi nafkah. Suami masih berkewajiban memberi nafkah, ya, dan tempat tinggal, ya, sukna. Diperkecualikan di sini illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali jika istri itu yang ditalak yang terajah itu mendatangkan perkara fahishah, perkara keji, ya, yang mubayyinah, yang nyata-nyata kejinya. Nyata-nyata kejinya. Ini perkecualian. Selama tidak ada ini, maka seperti yang telah kita dengar, la tukhrijuhunna min buyutinna wa la yakhrujna illa na'am. Telah kita baca dari Taisirul Karim Rahman. Dan tadi sudah disampaikan, itu terkait dengan hak istri untuk masih diberi nafkah. An-nafaq wa sukna, nafkah dan tempat tinggal. Jadi tidak boleh diusir keluar hanya gara-gara ditalak dengan talak roja'i, talak satu atau talak dua. Dan sebaliknya juga terkait dengan hak suami yang masih dia urus hak-haknya, ya, kepentingan-kepentingannya, keperluan-keperluannya, dengan cara dia tinggal di rumah. Dengan cara tinggal di rumah dan menunaikan hak-hak suaminya. Ya. Karena statusnya masih mu'taddah, masih beriddah, ya, terkait dengan hak suaminya untuk dia beriddah. Hanya saja sebagaimana tadi sampaikan, tidak boleh terjadi hubungan kecuali didahului dengan rujuk, ya, atau dengan niat rujuk. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali jika istri yang beriddah itu, yang ditalak yang talak raj'i, dan di masa iddah tersebut dia mendatangkan fahishah mubayyinah, mendatangkan perkara keji yang nyata, ya, kata Sa'di rahimahullah, ai bi amrin qabihin wadihin mujibin li ikhrajiha, datangkan suatu perkara yang jelek, ya, nyata-nyata kejelekannya yang mengharuskan dia dikeluarkan dari rumah, tidak mungkin dipertahankan. Jadi hak tinggal dia di rumah itu gugur dengan sebab perkara keji yang nyata-nyata kekejiannya itu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay la yakhrujna min buyutihinna, mereka tidak boleh keluar dari rumah-rumah mereka, illa an tartakibal mar'atu fahishatan mubayyinatan, kecuali jika wanita itu mengerjakan suatu perkara yang nyata-nyata kekejiannya. Fatakhruju minal manzil, maka dia keluar dari rumah gara-gara itu. Nah, kemudian disebutkan satu persatu oleh Ibnu Katsir rahimahullah apa saja yang termasuk dalam kategori fahisyah mubayyinah, dalam kategori perkara keji yang nyata, ya, mencakup pertama yang beliau sebutkan, wal fahisyatul mubayyinatu tashmulu az-zina, meliputi zina, dia melakukan perzinaan. Khalas, ini jelas, ya, perkara keji yang memalukan, ya, maka dia diusir tentunya jika dia melakukan itu, ya. Dan Ibnu Katsir menyebutkan sekian dari kalangan salaf di sini, dinukil kama qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib, Al-Sha'bi wal Hasan wa Ibn Sirin wa Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Abi Kilab wa Na'am. وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابو كلاب وابو صالح دستروشنا panjang. نعم سبحانه كتا ابن مسعود ابن عباس سعيد ابن مسيب شعبي الشعبي الحسن ابن سيرين مجاهد عكرمة سعيد ابن جبير دستروشنا. طيب yang kedua masuk pula di dalam kategori فايشة مبينة wa tashmalu ma madha aw ma idza nashazatil mar'ah, juga meliputi perkara apabila nashazatil mar'ah, wanita itu melakukan nusyuz, ya, melakukan nusyuz, kedurhakaan kepada suami, membangkang, tidak mengerjakan tugas, kewajiban, menunaikan hak-hak suaminya. Tadi kan sudah disampaikan, ya, selama tinggal di rumah itu untuk menunaikan hak-hak suaminya. Masing-masing masih punya hak dan kewajiban. Timbal balik, suami berkewajiban memberi dia nafkah, diberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Oleh karena itu tidak boleh keluar dari situ. Tidak boleh dikeluarkan. Nah, tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh diusir oleh suami yang menolaknya, karena suami masih berkewajiban memberi dia nafkah, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Dan dia tidak boleh keluar, berinisiatif keluar tidak boleh, karena dia wajib tinggal di rumah untuk menunaikan kewajiban suaminya mentalaknya itu, ya, memenuhi keperluan-keperluannya, ya, dia masih masak begitu, ya, masih mencuci, membereskan rumah, ya, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga semua masih dikerjakan. Timbal balik dia diberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, dia juga mengerjakan, mengurusi rumah itu dan mengurusi keperluan-keperluan suaminya, kecuali satu tadi yang telah disampaikan, yang tidak boleh karena dalam kondisi ditalak, yaitu hubungan. Nah, itu tidak boleh tanpa niat rujuk. Nah, jika kemudian wanita itu dia sudah diberi nafkah, kan, ya, ditunaikan hak-haknya, diberi nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, masih selama masa iddah, ya, dia menanti, ternyata dia membangkang kepada suaminya, melakukan nusyuz, ya, kedurhakaan, tidak mengerjakan tugas, tidak mau diatur, misalkan masih dalamnya nusyuz itu jika keluar rumah tanpa izin, ya, keluar rumah begitu saja tanpa izin dari suaminya, ya, karena istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Nah, langsung misal dengan ini, ya, maka suami berhak untuk mengeluarkan, mengusir dari rumah. Ini termasuk fahisyah mubayyinah, kata Ibnu Katsir. au badat ala ahli rajul. Yang ketiga disebut oleh Ibnu Katsir juga meliputi ini, au badat ala ahli rajuli wa adathum fil kalami wal fi'al. Atau wanita itu, ya, mengucapkan ucapan yang badhi, kalamun badhi, yaitu kata-kata kotor, berkata-kata kotor, berkata-kata keji terhadap keluarga suaminya, ya, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata keji kepada keluarga suaminya, ya, dan menyakiti mereka. Nah, menyakiti mereka dengan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau dengan tindakan-tindakan, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menyakiti mereka. Maka ini, ya, menggugurkan haknya untuk dipertahankan. Maka bisa diusir, dikeluarkan dari rumah. Ya, karena dengan itu berarti dia sudah tidak memberi penghargaan kepada suaminya, karena keluarganya disakiti, ya, dicerca seperti itu. Maka berarti dia tidak berhak juga untuk lanjut diberi nafkah dan tempat tinggal. Nah, dan ini dinukil di sini oleh Ibnu Katsir, kama qalahu Ubay bin Ka'ab wa Abbas wa Ikrimah. Sebagaimana dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Ikrimah dan yang lainnya. Nah, ini keterangan dari Ibnu Katsir, tiga perkara, ya. Tadi kita dapatkan dari keterangan Ibnu Katsir, yang pertama zina, yang kedua wanita itu melakukan nusuz, pembangkangan tugas, ya, menunaikan hak suami, ini termasuk kedurhakaan suami. Yang ketiga, ya, mengeluarkan kalamun badi, kata-kata kotor keji, ya, dan idza mengganggu, ya, juga dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata kalamun badi, kata-kata keji dan kotor, tapi juga dengan tindakan perbuatan yang mengganggu keluarga suaminya. Nah, tiga ini. As-Sa'di rahimahullah, ya, menyebutkan yang terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, artinya yang paling ringan, ya. Beliau hanya menyebutkan yang paling ringan. Jika itu yang disebutkan yang paling ringan itu saja masuk, bisa dipahami dari kitab Sa'di, berarti yang lebih parah dari itu, yaitu yang kedua dan yang pertama yang disebutkan Ibnu Katsir, tentu saja masuk. Nah, Sa'di hanya mengatakan bihaitsu yudkhilu ala ahli al-baiti ad-darara min adami ikhrajiha. Nah, ini sebenarnya penyebutan dhabit, kriteria, ya, memahami faisha mubayyina ini, yaitu manakala, ya, perkara keji yang dilakukan itu, ya, memasukkan terhadap penghuni rumah, ya, terhadap penghuni rumah, keluarga, adanya dharar, adanya mudarat, mafsadat, tanpa dikeluarkan. Jika dia terus dipertahankan, sementara dia mendatangkan perkara keji, yang nyata-nyata kejinya itu, jika dia terus dipertahankan, maka akan memberikan mudarat, mafsadat kepada penghuni rumah, sehingga terpaksa harus diusir, dikeluarkan. Nah, beliau hanya menyebutkan kal adza bil aqwali wal af'ali al fahisyah. Seperti halnya gangguan yang menyakitkan berupa, ya, kata-kata yang mengganggu, yang menyakitkan, kata-kata kotor, kata-kata keji, dan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang mengganggu, yang menyakitkan, ya, yang keji. Tayyib, berarti jika ada saja masuk, apalagi yang lebih parah dari itu, sebenarnya tadi digambarkan. Nah, ya, sudah kita dengar bahwa ini yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah itu al-adha, ini yang terakhir dari tiga perkara yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Nah, ففي هذه كتا السعدي ففي هذه الحال ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها. Dalam keadaan ini boleh bagi mereka para suami suaminya ya untuk mengeluarkan istri yang melakukan kekejian yang nyata itu. لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها. Karena sesungguhnya dia sendiri yang menjadi penyebab ya dikeluarkannya dirinya. Wa wal iskanu fihi jabrun li khatiriha. Ditampungnya dia di rumah, tetap tinggal di situ, diberi tempat tinggal, itu ya tujuannya adalah jabrun li khatiriha. Ya. Untuk menjaga perasaannya, untuk menghibur dia. Kan kasihan, sudah ditalak, diusir, ya kan? Ini tidak ditalak tapi masih dihargai. Talak ya, jika memang mesti karena faktornya sudah menuntut. Dan sudah disampaikan di awal bahwa pada asalnya makruh, ya, pada asalnya makruh dan kemakruhan mentalak itu hilang jika memang ada hajat bagi suami untuk mentalaknya. Sebagaimana kaidah al-karohatu tazulu bil hajah, kemakruhan satu perkara hilang karena tuntutan hajat. Ya, jadi tidak harus darurat. Karena tidak haram. Yang hilang keharamannya ya jika kondisi darurat, satu yakni at-tahrim yazulu bid-darurah. Keharaman al-hurmat tazulu bid-darurah. Keharaman sesuatu hilang karena darurat. Nah, adapun kemakruhan tidak perlu harus darurat. Yang penting ada hajat. Nah. Talak mesti dilakukan oleh suaminya karena dia sudah berhajat. Nah, karena dia sudah berhajat untuk mentalaknya. Tapi jangan mentang-mentang ditalak karena memang ya sudah tuntutan hajat memaksa dia untuk mentalaknya. Jangan kemudian mentang-mentang gara-gara itu diusir. Harus dijaga tetap perasaannya. Ya, jabrun li khatiriha wa rifqun biha. Dijaga perasaannya ya, disikapi dengan sikap yang lembut. Ya, diperlakukan dengan baik, tetap tinggal di rumah, diberi nafkah, diberi makan, minum, pakaian, ya, tempat tinggal, sukna. Nah, tetapi jika kemudian dia yang kemudian menggugurkan ini, ya, menggugurkan hak tersebut karena dia melakukan, mendatangkan fahisyah mubayyinah sehingga tidak mungkin dipertahankan. Tidak mungkin dipertahankan karena dia sudah mengganggu, ya, mengganggu naam penghuni rumah, ya, dengan kalamun badi, dengan kata-kata keji yang kotor, yang idza tindakannya mengganggu mereka, apalagi jika sudah membangkang durhaka kepada suami, apalagi jika sudah melakukan perzinaan, ya, maka tidak mungkin kan dipertahankan. Fahiya allati adkhalat ad-darara ala nafsiha. Maka dia sendiri yang memasukkan mudarat itu atas dirinya. Difahami? Baik. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, hadza fil mu'taddati ar-raj'iyyah, dan ini hukum pada wanita beriddah pada talak raj'i. Talak raj'i itu talak berapa? Satu atau talak dua. Prosesnya istri ditalak, kemudian talak satu. Pertama kali ditalak berarti talak satu. Hatta saking geramnya kamu saya talak sampai berkali-kali ditalak tetap satu. Saya talak tiga kamu, nah, tetap satu. Ya, Tidak bisa dijatuhkan satu kali lebih dari satu. Nah, tetap satu yang benar. Ya. Nah, itu yang benar di masa Nabi, di masa ada suatu salam, di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di masa Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula talak dua. Ya, tidak bisa langsung talak tiga. Satu kali majlis. Hanya saja pada perkembangannya di masa Umar, orang-orang bermudah-mudahan mentalak, mempermainkan istri. Langsung ditalak tiga. Allah mengatur talak satu dulu, ada proses rujuk, ya, atau nikah lagi. Nanti ada masih ada kesempatan talak dua, rujuk di masa iddah, atau dinikahi lagi dan akad baru setelah jika sudah keluar masa iddah, baru setelahnya talak tiga. Tapi langsung yasta'jiluna umurahum. Mereka ingin menyegerakan urusan mereka, memotong jalan pintas, tidak mau mengikuti, ya, kelembutan yang diberikan dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan. Langsung talak tiga satu kali majelis. Anti tolik, tolik, tolik. Kamu saya talak, saya talak, saya talak tiga kali. Akhirnya oleh Umar diberlakukan supaya jerah. Nah, akhirnya Umar berijtihad diperlakukan akhirnya. Pada awalnya tidak begitu. Tapi karena mereka seperti itu, maunya begitu, akhirnya dihukum oleh Umar. Ya, dan beliau khalifah. Dia memperlakukan hukum berijtihad untuk membuat mereka jerah. Akhirnya diperlakukan supaya orang-orang jerah. Karena setelah itu, pusing kan? Mau rujuk gimana? Sudah talak tiga kok. Gak bisa. Mau nikahi lagi? Gak bisa. Harus disentuh dulu oleh suami yang lain. Setelah ditalak baru boleh. Pusing. Akhirnya makanya jangan talak tiga langsung. Jadi supaya jerah mereka. Hanya diberlakukan oleh Umar. Ya. Paham ya? Jadi talak satu. Ya, berlaku hukum yang kita dengar ini tadi. Masih tinggal, serumah dan seterusnya ya. Kecuali jika dia sendiri yang menginginkan diusir dari rumah karena itu tadi. Ya. Illa yatina fa'asyatim bukainah. Jika di masa penantian itu rujuk. Ya, kembali lagi. Normal seperti biasa. Nah, jika lewat masa iddah, berarti kan lepas. Berarti sudah keluar, sudah bukan suami istri. Harus keluar, harus pisah. Jika kemudian setelah itu, ya, ingin kembali lagi, bersatu lagi, ya akad baru. Nikah lagi, nikah ulang. Tapi talak satu, meskipun terjadi akad baru, talak satu tadi masih berlaku. Maksudnya masih dihitung. Jadi setelah bersatu kembali dengan akad baru, kesempatan mentalak tinggal dua. Jangan anggap, oh itu sudah tidak ada itu. Karena ini sudah baru pernikahannya, berarti hitung lagi dari awal. Tidak, tidak. Itu tetap dihitung. Nah, jadi jika setelah akad baru tadi, atau setelah rujuk, talak lagi, berarti sudah berapa? Dua. Ya, masih berlaku hukum yang kita pelajari sekarang. Masih tinggal serumah dan seterusnya itu. Jika rujuk di masa iddah, langsung. Jika sudah selesai masa iddah, berarti lepas. Bukan suami istri, ingin kembali lagi, harus akad baru. Ya. Berarti kesempatan setelah itu, ingat, sudah dua kali ditalak. Berarti tinggal satu. Jika ditalak lagi satu kali, itulah namanya talak bain. Ya. Talak bain, bainuna kubro namanya. Yaitu perpisahan besar. Perpisahan besar-besaran. Langsung putus hubungan suami istri. Dengan jatuhnya itu. Fa wa ammal bainu, adapun al bain, kata Sa'di, fa laisa laha sukna wajibah, maka dia tidak punya hak tempat tinggal yang wajib diberikan oleh suami. Artinya dia harus keluar dari rumah. Ya. Li anna sakana tab'un lin nafaqah, karena tempat tinggal itu mengikut kepada nafkah. Wan nafaqatu tajibu lirraj'iyyah dunal bain. Sementara nafkah hanya wajib diberikan oleh suami kepada istri yang ditalak dengan talak raj'i. Tidak untuk istri yang ditalak dengan talak bain. Jadi langsung putus di situ. Ya, tidak boleh berkumpul satu rumah. Sang istri keluar. Tidak ada nafkah lagi. Tidak ada tempat tinggal. Tidak ada hubungan kal ajnabiyah. Bagaikan wanita, ya, lain, ya, dan tidak ada kesempatan rujuk sama sekali di masa iddah, dan tidak ada kesempatan untuk menikahi kembali setelah keluar masa iddahnya. Sampai wanita itu tanpa rekayasa ada laki-laki lain yang minat, ya, kemudian menikahi dia, kemudian terjadi proses, ya, ada hubungan. Setelah itu misalnya ditalak lagi, nah, baru boleh dinikahi lagi oleh yang pertama tadi, ya. Atau suami yang kedua tadi itu yang baru itu meninggal, ini tinggal wafat, boleh dinikahi lagi dengan baru. Jika belum melalui proses ini tadi, tidak ada suami baru, ya, yang menikahinya dan pisah dengannya setelah terjadi hubungan dengan pernikahan itu, maka tidak ada kesempatan. Itu namanya bainunah kubro, perpisahan besar. Nah, ya, jadi karena risikonya seperti itu berat, maka konsekuensinya berat seperti itu, maka lihat bagaimana lembutnya Allah SWT memperlakukan hamba-hambanya. Jadi diberi tahapan, talak satu, talak dua, ya, dibuat sedemikian rupa, dan dengan cara diatur supaya masih tetap tinggal serumah di masa iddah, dari talak satu dan talak dua itu sangat sangat mendukung untuk bisa rujuk kembali, ya. Itu adalah hikmah. Nah, sebagaimana di akhir ayat. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.